Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan sabda Rasulullah SAW, "Wassalatu nurun." Salat itu adalah cahaya. Naam. Salat yang dimaksud, kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, baik itu salat yang wajib atau salat-salat sunnah, nurun fil wajhi, yang mana salat tersebut naam akan memberikan cahaya pada wajah. Nah, akan memberikan cahaya pada wajah seseorang. Syekh Shalih Fauzan kemudian menyimpulkan di akhir ucapan beliau, "Fassalatu nurun laka fi wajhika, wa nurun laka ala sirati, wa nurun laka fi sulukika wa hayatika." Jadi, maka salat itu, kata beliau, adalah cahaya bagimu pada wajahmu, ya, dan juga sebagai cahaya bagimu untukmu di atas sirat, ketika engkau melewati sirat di hari kiamat nanti, maka akan ada cahaya yang menerangi, ya, jalanmu di atas sirat tersebut. Maka itu adalah salat. Nah, wa nurun laka fi sulukika, demikian pula dengan salat itu akan menjadi cahaya pada tingkah lakumu. Nah, wa hayatika, dan dalam kehidupanmu, seorang akan terjaga, terlindungi dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar dengan sholat yang dikerjakannya. Sebagaimana firman Allah dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu akan mencegah. Naam. Akan menghalangi seorang dari perbuatan keji dan munkar. Tentunya yang dimaksud sholat di sini adalah seseorang yang mengerjakannya dengan benar-benar menegakkan sholat. Tidak hanya sebatas mengerjakan sholat itu, tapi benar-benar menegakkan sholat, sholat yang dikerjakannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sholat yang dikerjakannya penuh dengan kekhusyuan kepada Allah. Nah, sholat yang dikerjakannya bersama jamaah kaum muslimin. 6. Ketika tidak ada uzur padanya. 6. Dan dia mengerjakannya tepat pada waktunya. Ya, salat yang dikerjakan tepat pada waktunya adalah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, "Nam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nam, maka Rasulullah menjawab, "As-salatu 'ala waqtiha." Ya, salat tepat pada waktunya. Ya, salat pada waktunya, ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat tersebut bertanya, "Tsumma ay?" Kemudian apa ya Rasulullah? Yaitu yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ay?" Kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Al-jihad fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita begitu agung dan mulianya perkara salat ini, dan tidak boleh bagi seorang meremehkan perkara salat. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah, orang-orang yang meremehkan ya perkara salat, menalaikan salat, maka antum akan mendapati pada wajahnya adzulma wal qudrah, ya, kegelapan, kesuraman. Nah, walaupun wajahnya kulitnya putih bersih, namun tidak ada cahaya pada wajah tersebut, disebabkan karena tidak pernah tersentuh dengan wudu yang merupakan syarat sah salat. Tidak pernah mengerjakan salat, melalaikan salat, wal iyadu billah. Baik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menambahkan, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, fahiya nurun lil insan fi jami'i ahwalihi. Jadi salat itu adalah cahaya bagi seseorang pada seluruh keadaannya. Ya, pada seluruh keadaannya, maka salat itu akan menjadi cahaya bagi seorang. Wa hadha yaqtadi ay yuhafidha al-insanu 'alayha wa ay yahrisa 'alayha wa ay yukthira minha hatta yakthura nuruhu 'ilmuhu wa imanuhu. Nah. Dan hal ini mengharuskan ya untuk seorang menjaga salatnya dengan baik. Ya, karena sholat itu akan menjadi cahaya bagi seorang dalam seluruh keadaan-keadaannya. Ya, dalam seluruh keadaannya. Dan ingat, sebagaimana telah kita terangkan, tidak hanya sebatas mengerjakannya. Namun Allah di dalam ayatnya, dan demikian pula Rasulnya menyebutkan dalam hadisnya, perintah Allah dan perintah Rasulnya, yaitu menegakkan sholat. Sering membaca firman Allah. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Menegakkan salat, menunaikan zakat dalam hadis bunyal Islam ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamish shalah. Ya, wa iqamish shalah. Jadi lafaz dalam ayat dalam hadis yaitu menegakkan salat. Bukan hanya sebatas mengerjakannya, namun menegakkan salat tersebut. Ketika seorang ingin mendapatkan cahaya dalam seluruh keadaannya, maka hendaknya, dia bersemangat untuk menjaga salatnya dengan baik, ya, menjaga salatnya tersebut, wa yahrisu 'alaiha, bersemangat untuk mengerjakannya, menunaikannya, wa ayyukthira minha, ya, memperbanyak sholat, ya, hingga dia memiliki cahaya yang banyak. Demikian pula ilmu, dan keimanan. Baik, karena dia mengerjakan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanannya bertambah, ilmunya demikian pula akan menambah cahaya pada seluruh keadaan-keadaannya. Dalam ayat yang telah kita bacakan, ya, pada bab Allah memerintahkan kita untuk meminta tolong kepadanya dengan kesabaran dan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan mengerjakan sholat. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadis. Beliau menyatakan, was sadaqatu burhanun. Dan sedekah itu adalah burhan. Ya, sedekah itu adalah bukti. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, الصدقه بذل المال تقربا الى الله عز وجل. بذل المال تقربا الى الله, menyerahkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. ya, menyerahkan harta dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh Ibn Utsaimin, Syekh Fauzan mengatakan as-shadaqah ikhrajul mali fi ta'atillah, mengeluarkan harta di atas ketaatan kepada Allah. Jadi seorang menyerahkan hartanya, mengeluarkan hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Fayadullu al-mala 'ala hadha al-wajhi lil ahli wal fuqara'i wal masalih al-'ammati ka bina'i al-masajid wa ghayriha. Nah, maka seorang menyerahkan harta tersebut, nah, menyerahkan harta yang dicintainya tentunya, ya, ala hadha al-wajhi lil ahli, ya, atas sisi ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai bukti keimanan dia kepada Allah, ya, lil ahli, kepada keluarganya, kepada orang-orang fakir, ya, dan untuk maslah al-ammah, untuk maslah umum, nah, seperti membangun masjid dan selainnya, ya. Seorang mengeluarkan hartanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, nah, di atas ketaatan kepada Allah. Baik. Burhanan ala imanil abdi, ya, sebagai bukti atas keimanan seorang hamba. Wadhalika annal mala mahbubun ila an-nufus, ya. Dan demikian itu karena harta tersebut, nah, harta itu adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Ya. Harta itu adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa ini. Wan nufus shahihatun bihi. Wan nufus shahihatun bihi. Ya. Sementara jiwa ini bakhil, ya, terhadap harta. Ya, rakus dengan harta. Nah, demikianlah jiwa manusia, sebagaimana telah kita terangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Ya. Kecintaan yang sangat. Nah, yang dengan kecintaan yang berlebihan tersebut, ya, menjadikan seorang bakhil, menjadi kikir terhadap harta yang dimilikinya. Ya, padahal harta itu bukan sepenuhnya miliknya. Ya, bukan milik dia sepenuhnya. Itu adalah milik Allah Azza wa Jalla yang dititipkan kepadanya. Ini harus kita pahami. Harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Ya, itu adalah harta titipan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hambanya. Ya, nah, maka oleh karena itulah seorang hamba akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dari titipan yang Allah berikan kepadanya. Ya, dari harta yang telah Allah berikan kepadanya. Nah. La ilaha illallah. Kemana dia peroleh harta itu dan kemana dia salurkan? Nah, Allah akan tanya dari mana dia memperoleh harta tersebut dan kemana dia salurkan harta itu. Baik, kemana dia infakkan harta itu? Ya, kecintaan yang sangat terhadap harta menjadikan seorang bakhil. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, demikian yang Allah terangkan dalam ayat. Ya. Karena seorang cintanya terhadap harta, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian Allah tegaskan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya. Saking cintanya seorang terhadap hartanya, mana maka dia pun menjadi seorang yang bakhil. Ya, seorang menjadi bakhil disebabkan karena sangat cinta terhadap hartanya. Nah, sangat cinta terhadap hartanya dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, sehingga membuat dia bakhil, pelit, kikir, masekki, ya, masekki, Nah, berat untuk menyalurkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla, menyantuni orang-orang yang miskin. Nah, bahkan dalam perkara yang wajib dia tidak mengeluarkannya. Ya, zakat harta. Nah, ada hak yang wajib harus dia keluarkan dari hartanya, dia tidak mengeluarkannya. Nah, disebabkan karena cintanya terhadap harta tersebut. Wal'iyadu billah. Baik. Maka seorang harus memahami, ya, bahwasanya demikianlah jiwa ini. Namun, ya, Syekh rahimahullah mengatakan, fa'idha badalahu insanu lillah, ya, apabila seorang, jadi maka apabila seorang menyerahkan hartanya, nah, mengeluarkan hartanya lillah karena Allah. Hati-hati ini kaidnya, lillah. Ya, dia mengeluarkan hartanya lillah, bukan linnas, bukan untuk manusia, ya, bukan untuk mendapatkan pujian, ya, bukan untuk mendapatkan pujian sanjungan manusia agar dikatakan orang yang jawad, orang yang dermawan, ya, orang yang sangat dermawan terhadap hartanya, masya Allah. Nah, hati-hati, ya, kalau seorang punya harta dan ingin disedekahkan harta itu, ya, ke jalan Allah, ya, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, atau dalam hal-hal yang lainnya di jalan Allah, dia menyedekahkannya, menyalurkannya, menginfakkannya lillahi azza wa jalla, karena Allah. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan, ya, butuhnya seorang ikhlas dalam setiap amalannya. Nah, tidak hanya sebatas teori, ya. Teori sih mudah, ya. Teori itu mudah. Ilmu yang dicatat, ilmu yang telah dihafalkan, begitu mudah. Namun dalam prakteknya begitu sulit. Ketika seorang bersedekah dan beramal dengan amalan-amalan yang lain, begitu beratnya untuk ikhlas, ya, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkadang ketika seorang beramal, datang gangguan-gangguan dari syaitan, ya, datang bisikan-bisikan dari syaitan yang menghalangi dia untuk beramal. Nah, menghalangi dia untuk beramal saleh. La haula wala quwwata illa billah. Nah. Apabila seorang, ya, jika seorang mengeluarkan hartanya, ya, untuk Allah, semata-mata untuk Allah, fa innal insana la yabdhulu ma yuhibbu illa lima huwa ahabbu ilaihi minhu. Nah, maka seorang tidaklah mengeluarkan apa yang dicintainya, ya, sesuatu yang dia cintai kepada, nah, melainkan untuk sesuatu yang paling dicintainya, ya, untuk sesuatu yang paling dicintainya, yaitu untuk Allah. Nah, dia lebih cinta kepada Allah daripada harta yang dicintainya. Dia menginginkan balasan dari Allah, nah, daripada hanya semata harta yang mungkin tersimpan, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat kepadanya di hari yang seseorang tidak lagi bermanfaat harta itu. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Naam, pada hari tersebut tidak bermanfaat, naam, harta-harta yang dikumpulkan, demikian pula anak-anak. Nah, kecuali seorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Baik. Hati yang dipenuhi oleh keimanan kepada Allah, tauhid, dan kemudian diaplikasikan dengan amalan. Inilah yang akan menyelamatkan seseorang, ya, di hari tersebut. Adapun harta yang terkadang sebagian orang berbangga-bangga dengan harta yang banyak yang dimilikinya, menyombongkan diri, walaupun dia mengatakan kepada manusia, saya tidak sombong, ya, saya bukan orang yang sombong dari harta yang banyak yang saya miliki, namun dalam kalbunya tersembunyi kesombongan, ya. Dan terkadang seorang sombong itu bisa dalam ucapan, bisa dalam keadaannya, ya, tidak mesti diucapkan kemudian kita menandakan mengatakan dia sombong. Terkadang kesombongan itu bisa dalam bentuk, ya, keadaan dia. Nah, baik. La hawla wa la quwata illa billah. Jadi kadang seorang, ya, justru dia menjadi sombong dengan ucapan, saya tidak sombong, punya harta banyak, ya, saya sudah banyak mengeluarkan, ya, menginfakkan di jalan Allah, saya sudah banyak memberi orang-orang yang butuh, dan seterusnya dari ucapan-ucapan dia, la hawla wa la quwata illa billah, dan tidak ada seorang yang mengetahui apakah dia nam sombong atau tidaknya, namun ini berbahaya, ya, membahayakan jiwanya dengan ucapan-ucapan yang disampaikan kepada manusia. Nah, baik. Jadi seorang tidaklah dia mengeluarkan hartanya, menyerahkan harta yang enam yang dia cintai, melainkan untuk sesuatu yang paling dicintainya, ya, yaitu balasan dari Allah. Ya, dia menginginkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Fayakunu fi badlil mali lillah, ya, dalilun ala sidqil imani wa sihhatihi. Ya, maka seorang, ya, di dalam menyerahkan hartanya untuk Allah, nah, ketika dia mengeluarkan hartanya untuk Allah benar-benar hanya untuk Allah, ya, perhatikan, hanya untuk Allah dia menginfakkan, mencurahkan, menyerahkan, mengeluarkan hartanya untuk Allah. Dalilun, kata syurahimallah, dalilun ala sidqi al-imani wa sihhatihi. Nah, ini ada dalil akan jujurnya keimanan dia kepada Allah. Jujurnya keimanan seorang dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dia menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan di jalan Allah. Ini bukti keimanan. Ya, makanya Rasul mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu, bersedekah itu burhan, bukti keimanan seseorang. Wa sihhatihi, dan baiknya keimanan orang tersebut. Ya. Jadi benarnya, jujurnya, ya, dan baiknya keimanan seorang itu dibuktikan ketika dia menyalurkan sebagian harta yang Allah berikan, nah, untuk Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Nah. Bisa dipahami. Jadi jangan kita pandai berteori lah. Nah, ayo bersedekah, menghasut orang untuk banyak bersedekah, sementara kita ini, kita sendiri, ya, pelit, bakhil. Ya. Karena punya banyak rencana-rencana, punya banyak planning-planning, ya, ya, punya banyak rencana-rencana, ya, ini saya nanti mau begini, mau ini, mau itu, akhirnya sudahlah, tidak usahlah diimpakkan ini harta ini. Kalau harta ini dipakai untuk ini kan lebih bagus. Nah, ini orang asik kayak ini, ya, nantilah kalau sudah banyak punya harta yang banyak, ya, nanti jadi orang kaya baru berinfak. Ada orang kaya tidak berinfak. Ya, tidak mesti jadi orang kaya dulu baru berinfak, bersedekah. Ya. Ternyata sampai meninggal tidak kaya-kaya juga. Ya, dia tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah. Naam. La haula wala quwwata illa billah. Tidak butuh nilai yang besar. Orang yang bersedekah itu tidak harus dengan nilai yang besar. Ya. Tidak harus. Jadi jangan kita menganggap kita bersedekah, berinfak harus dengan nilai yang besar. Tidak, sesuatu yang kecil. Jangan kita meremehkan amalan. Jangan sekali-kali seorang meremehkan amalan yang kecil. Ya, amalan yang kecil ini akan menjadi besar, akan menjadi bernilai di sisi Allah ketika amalan itu dipenuhi dengan keikhlasan. Ya. Namun terkadang seseorang justru yang kecil itu yang ikhlas, yang banyak berat untuk ikhlas. Ya. Justru yang sedikit kadang itu yang ikhlasnya luar biasa. Ikhlas betul. Nah, namun kalau besar, berat rasanya. Ya, bagusnya dibelikan ini, bagusnya dibelikan ini, untuk simpanan anak-anak ini. Ini. Luar biasa pengaruhnya. Belum ditambah lagi seorang wanita, ya, yang menghalangi, nah, suaminya untuk berinfak. kita masih butuh ini, kita masih butuh ini, jangan dululah. Nah ini hati-hati. Makanya Rasulullah SAW berpesan khusus kepada para wanita untuk banyak bersedekah di hari Id. Iya kan? Nah, tasaddaqna. Rasulullah memberi pesan khusus kepada para wanita untuk bersedekah. Bersedekahlah kalian, wahai para wanita. Ya. Karena saya melihat penduduk neraka yang paling banyak itu dari kalangan para wanita. Maka banyaklah bersedekah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan bersedekahlah kalian, wahai para wanita. Nah, kadang seorang ingin bersedekah dipengaruhi. Jangan dulu. Ya, kita masih butuh banyak biaya ini. Ya, untuk anak ini, untuk pendidikan ini, untuk itu. Ini perhitungan. Nah, padahal yang mau dikeluarkan sedikit. Nah. La haula wala quwata illa billah. Dalam dakwah, membantu pendidikan, ya. Nah, dan sekian banyak yang bisa dia salurkan harta itu di jalan Allah. Justru harta itulah yang akan bisa memberi manfaat kepadanya. Nah. Dan itulah. Nah. Hakikat harta dia yang sebenarnya. Jadi harta yang sebenarnya yang dimiliki seorang adalah harta yang telah dia infakkan. Harta yang telah dia salurkan di jalan Allah. Bukan harta yang disimpan. Ya. Tanah disimpan. Mobil dibelikan, ya, rumah, ya, harta itu dibelikan, dan semisalnya. Nah, itu yang disimpan. Itu bukan harta dia sebenarnya. Itu harta ahli warisnya. Ya, harta dia yang sebenarnya adalah harta yang telah dia infakkan di jalan Allah. Nah, sebagaimana telah kita sebutkan, ya, hadis Rasulullah SAW, nah, ketika bertanya kepada para sahabatnya, nah, tentang harta yang dicintai oleh seorang. Apakah enam siapa yang senang, ya, terhadap hartanya atau harta ahli warisnya? Nah, para sahabat tentunya menjawab, ya, tentunya setiap orang mencintai hartanya, hartanya sendiri. Enggak ada orang yang mencintai harta orang lain, harta ahli warisnya sendiri. Iya kan? Nah, jadi harta yang sebenarnya yang dimiliki oleh seorang adalah harta yang telah diinfakkan di jalan Allah. Nah, adapun harta yang disimpan, yang ya, yang ditinggal mati adalah milik ahli warisnya. Nah, jadi seorang harus cerdas dalam hidup ini. Ya, jadi terkadang dia infak sesuai, ya, kemampuan dia. Dia tidak memaksakan diri. Ya, dia berusaha. Ya, apa yang bisa dia infakkan. Nah, walaupun nilainya sedikit, walaupun orang meremehkan, ya, yang sedikit itu. Nah, namun dia melakukan ikhlas semata-mata untuk Allah. Walihada tajidu aktsarun nasi imanan billah wa biikhlafihi tajiduhum aktsaruhum shadaqah. Oleh karena inilah engkau mendapati, kata Syekh, kebanyakan orang, nah, baik, orang yang paling banyak keimanannya kepada Allah. Jadi engkau mendapati orang yang paling banyak keimanannya kepada Allah, paling besar keimanannya kepada Allah, dan dia, nah, paling banyak meyakini, nah, akan ganti, ya, pengganti yang Allah akan berikan kepadanya. Jadi dia termasuk orang-orang yang meyakini akan adanya ganti yang Allah akan berikan kepadanya, ya, dari sedekah yang dikeluarkannya. Maka engkau akan mendapati mereka adalah orang yang paling banyak bersedekah. Jadi orang yang paling banyak keimanannya kepada Allah, ya, yang paling besar keimanannya kepada Allah, banyak keimanannya kepada Allah, ya, dan dia meyakini, nah, bahwasanya Allah akan mengganti setiap harta yang dia keluarkan di jalan Allah. Dia yakin, dia tidak punya keraguan. Dia mengeluarkan bukan untuk mendapatkan imbalan harta yang lebih dari apa yang telah dia keluarkan, bukan. Karena itu bahaya bersedekah untuk mendapatkan nilai dunia, tambahan dunia. Ini bahaya, ini masuk riya, ya. Namun dia semata-mata menginfakkan hartanya di jalan Allah, hanya untuk Allah, untuk mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Apa ayatnya? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Nah, jadi harta apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Pasti itu. Itu janji dari Allah. Ya, kalau Allah berjanji tidak akan mungkin ya berkhianat. Naam. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ketika Allah berjanji mengganti seluruh apa yang diinfakkan, seluruh apa yang telah dikeluarkan ya oleh seseorang dari hartanya, maka pasti Allah akan menggantinya. Ini janji Allah. Pasti Allah akan mengganti seluruh harta yang telah disedekahkan di jalan Allah. Selama, ingat baik-baik, selama dia menginfakkan harta itu benar-benar hanya untuk Allah. Itulah yang akan mendapatkan ganti dari Allah. Adapun kalau hanya untuk dilihat manusia, ya, ya tahu, masya Allah, ya, orangnya dermawan, ya, tidak masyik. Nah, ini yang dia cari, ini yang dia tunggu, ini yang ingin, ya, yang diinginkan dalam kalbunya. Mungkin tidak nampak dari zahirnya, tidak nampak dari zahirnya, namun dalam kalbunya tersimpan sesuatu yang tersembunyi. Yang itu Allah akan ungkap. Kalau tidak, kalau mungkin Allah simpan tidak terlihat manusia di dunia, Allah akan buka ini di yaumul qiyamah nanti. Hadis yang ma'ruf ladaikum. Sah. Nah, tentang orang-orang yang pertama kali akan diseret wajahnya masuk ke dalam neraka Allah. Di antaranya orang yang suka berinfak di jalan Allah, namun dia menginfakkan harta itu bukan untuk Allah, tapi untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan, jawad. Nah, padahal dia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, saya mau infakkan hartaku di jalanmu, ya Allah. Saya mau infakkan hartaku di jalanmu, ya Allah. Kata Allah, kenapa kamu dusta? Ya Allah tahu apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Nah, Allah itu tidak akan tersembunyi. Ya. Walaupun kita menyembunyikan apa yang tersembunyi dalam kalbu kita rapat-rapat, ya, rapat serapat-rapatnya ini, ah, supaya tidak dilihat oleh manusia. Allah tahu. Nah, Allah tahu apa yang disembunyikan dalam kalbu ini. Nah, la ilaha illallah. Sehingga Allah membongkar kedustaan orang yang berinfak bukan karena Allah. Nah, cuma hanya ingin dipuji oleh manusia. Ingin mendapatkan pujian, sanjungan manusia. Nas'Allah salam ala afiyah. Nah. Oleh karena itulah, engkau mendapati seorang yang banyak bersedekah, banyak berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah akan mengganti seluruh apa yang dia telah infakkan di jalan Allah, apa yang telah disalurkan dari hartanya tersebut di jalan Allah Azza wa Jalla, ya, dalam dakwah, membantu pendidikan, ya, membantu saudaranya yang membutuhkan, ya, uluran tangannya, bantuannya, ya, dia tidak segan-segan. Dia tidak menjadi orang yang bakhil terhadap hartanya. Dan dia berusaha menyisihkan sebahagian hartanya demi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah azza wa jalla. Ya. Dia juga meyakini nam hadith Rasulullah SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta itu tidaklah mengurangi harta. Jadi harta itu tidaklah mengurangi harta, kata Rasulullah. Walaupun ya, secara kasat mata terlihat berkurang harta itu, namun, nah, pada hakikatnya harta itu nam tidaklah berkurang. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti seluruh harta yang telah dia infakkan di jalan Allah. Nam, baik. Namun ingat bahwasanya ketika dia berinfak, bersedekah di jalan ketaatan kepada Allah, sama sekali dia tidak menginginkan balasan dunia. Ya, bukan agar ditambah hartanya lebih banyak, dikeluarkan 5.000, ingin dilipat gandakan 500.000. Nah, ini niatan dunia. Nah, namun dia menginginkan balasan ajr, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada bandingannya, melebihi dari harta-harta dunia ini. Ya, pahala itu tidak ternilai. Nah, jumlahnya. Ya. Baik. Dengan seseorang bersedekah di jalan Allah merupakan bukti jujurnya keimanan dia kepada Allah. Bukti. Ya, kita katakan bukti. Rasulullah mengatakan burhan. Ya. Burhanun ala imanihi. Bukti keimanan dia kepada Allah. Ya. Ala iman. Nah. Dan juga benarnya keimanan dia kepada Allah. Berbeda halnya dengan orang munafik. Ya. Orang munafik, kata Syekh Shalih Fauzan, ammal munafiqu fa huwa la yatasaddaq. Ya. Ditambahkan oleh Syekh Shalih Fauzan, melengkapi apa yang telah disebut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Shalih Fauzan, ammal munafiq, adapun orang munafik, fa huwa la yatasaddaq. Maka dia tidak akan bersedekah. Ya. Dia tidak akan bersedekah dari hartanya. Ya. Bal yaqbidu yadayhi 'an shadaqah. Maka dia menggenggam tangannya, ya, menggenggam kedua tangannya dari bersedekah di jalan Allah. Ini tidak mau bersedekah. Ya. Kalaupun bersedekah, Allah terangkan dalam ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 45, wala yunfiquna illa wa hum karihun. Ya, mereka orang-orang munafik, ya, tidaklah menginfakkan hartanya tersebut melainkan dalam keadaan, ya, tidak suka, ya, berat, enggan, masih kek sebenarnya, tidak mau sebenarnya, tapi karena nanti dikata-katai orang, ya, nanti dibilangi kak masih kek, bagaimana? Eh, lebih baik kasih keluar saja, ya, nanti dibilangi orangnya, padahal banyak nih hartanya, ya, sudah banyak hartanya, ya, tapi karena begitu cintanya terhadap harta yang dimilikinya, sehingga membuat dia bakhil, ya, pelit, kikir, nah, mencintai hartanya dengan kecintaan yang berlebihan. La haula wala quwwata illa billah. Inilah orang munafik, ya, walaupun dia berinfak, tapi sebenarnya dia itu tidak mau, enggan, ya, tidak suka berinfak. Nah. Ahaula wala quwwata illa billah. Dalam ayat lain Allah menyebutkan wa yaqbiduna aydiyahum. Ya, At-Taubah ayat 67. Nah, jadi mereka orang-orang munafik itu menggenggam, ya, tangan mereka. Nah. Jadi, ya, karena tidak mau berinfak. La haula wala quwwata illa billah. Fas-shadaqatu burhanun 'ala al-iman. Nah, karena itulah sedekah itu adalah bukti keimanan seorang kepada Allah, bukti. Ya. Bukti jujurnya keimanan seorang, bukti benarnya keimanan seorang kepada Allah, ketika dia mudah menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dan tidak suka menyebut-nyebut harta yang telah diinfakkan. Eh, saya yang sering kasih itu, ya. Hei, kalau bukan saya tidak ini demikian demikian. Aduh, astagfirullahaladzim. Sudah mendapatkan pahala dihapus, ya, pahala itu dengan menyebut-nyebut kebaikan yang telah dilakukannya. Ini hati-hati, ya, dari kalangan aba wal ummahat, ya, hati-hati suka menyebut-nyebut, ya, sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain, ya, jangan engkau menyebut-nyebut kebaikanmu, jangan, kasihan, ya, engkau telah mendapatkan ajar hanya karena dengan mengungkit-ungkit kebaikan itu menjadi hilang, ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini harus diingatkan. Agar seorang benar-benar tulus dalam pemberiannya. Ya, tulus, ikhlas. Dari hatinya yang paling dalam. Agar Allah, ya, dengan sedekah yang dia berikan kepada saudaranya. Dengan harta yang dia salurkan di jalan Allah. Semoga Allah menambah, ya, pahala di sisinya. Semoga Allah memberikan posisi yang tinggi di sisinya. Ya, ini dia bukti keimanan seorang kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita berinfak, kalau sudah bersedekah, jangan lagi diungkit-ungkit. Ya. Jangan disebut-sebut kebaikan itu, sedekah itu. Ya. Itu menyakiti orang yang diberi misalnya. Saya pernah beri itu. Ya. Itu banyak sekali sudah saya beri. Aduh. Ya. Sudah amalannya. Hilang, tambah lagi. Dijelekan, kasihan. Ya, menyakiti perasaan. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi, diam. Ya. Kita hanya mohon kepada Allah agar memberi pahala yang besar dengan sedekah infak yang kita salurkan di jalan Allah. Bisa dipahami ya? Nah, ingat materi teori kita, ilmu yang kita pelajari tidak hanya sebatas ilmu ya yang kita dengar, yang kita catat, tapi kita harus bisa mengamalkan ya yang sedikit ini. Nah, bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita semampu kita ya, semampu kita, bukan nanti kita punya harta yang banyak baru berinfak bersedekah. Jadi semampu kita berusaha untuk menyalurkan sebagian harta yang Allah infakkan, nah bagian harta yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, wa qillatu shadaqati aw adamuha dalilun 'ala an-nifaq, ini kata Syekh Shalih Fauzan ya. Dan sedikit bersedekah atau tidak pernah bersedekah, sedikit bersedekah atau tidak bersedekah, sama sekali tidak pernah bersedekah, ya ini dalil 'ala an-nifaq, ini dalil sebagai bukti, dalil yang menunjukkan adanya kemunafikan pada seorang. La haula wala quwwata illa billah wal iyadu billah. Jadi kalau orang itu yang sedikit bersedekah atau tidak pernah bersedekah, ini menjadi dalil ya, bukti akan adanya kemunafikan pada dirinya. Nas'allahu salam wa afiyah. Nas'allahu salam wa afiyah. Kama wasafallahu al-munafiqin bidzalik. Sebagaimana Allah telah mensifati orang-orang munafik dengan hal itu. Ya? Ya, dengan nah, kurangnya bersedekah, ya, bahkan sama sekali enggan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggan untuk menginfakkan sebagian harta di jalan Allah. Ya, namun begitulah, ada sebagian orang ya, ada sebagian orang yang memang berat ya. Dan bukan hanya mungkin sebagian, kebanyakan berat untuk berinfak di jalan Allah. Sehingga nanti mau meninggal baru menyesal. Iya kan? Menyesal. Allah katakan dalam ayat 6. Siapa yang hafal ayat? Nah, Allah sebutkan di dalam ayat menerangkan tentang orang-orang yang menyesali dirinya. Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tapi sayangnya inilah ucapan orang-orang yang suka menyesal. Penyesalan tidak ada gunanya, ya akhi. Ya, enggak ada lagi gunanya penyesalan di hari yang tidak bermanfaat penyesalan itu. Terlambat. Ya. Ketika Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian dari sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. In qabli an ya'ti ahadakumul maut, sebelum datang kepada salah seorang kepada kalian kematian. Ya, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian. Ya. Yang kemudian dia mengatakan, "Fa ya rabbi laula akhartani." Ya. Lalu dia mengatakan, "Rabbi wahai Rabbku, wahai Tuhanku." Ya. Apakah engkau tidak menangguhkan kematianku dalam waktu yang sedekat saja, dalam waktu yang singkat saja, ya, tunda dulu kematian saya maksudnya, ya, waktu yang singkat, sejenak sebentar, saya mau pergi bersedekah dulu, nah, ya, tunggu dulu, ada harta ini saya mau sedekahkan ini, ya, fa'asaddaqa ya Allah, wa akum minas salihin, agar saya, ya, supaya saya bersedekah, ya, dan saya termasuk dari orang-orang yang soleh. Dia ingin agar kematiannya ditunda sejenak. Ya, agar dia bisa bersedekah, fa'asaddaqa, dan agar dia bisa termasuk orang-orang soleh. Nah, namun sayangnya terlambat. Terlambat Miki. Ya. Banyaknya kita dikasih kesempatan oleh Allah di dunia ini, diberi umur oleh Allah, kesempatan oleh Allah. Ya, diberi harta oleh Allah melimpah. Ya. Mungkin kalau kita lihat Ahlu Sunnah di zaman ini jarang kehidupannya seperti para sahabat, jarang. Ya, sesulit-sulitnya kita di masa ini, ya, tidak lebih sulit para sahabat. Nah, sesulit-sulitnya antum dalam hal ekonomi antum, maisha, ya, kehidupan antum, rezeki, sesulit-sulitnya tidak lebih sulit dari para sahabat. Mereka punya kepakaian, ada yang cuma selembar, satu, dua. Wah, kita pakaian kita banyak sekali. Ya, nah, ada yang perabotannya enggak ada. Ya, perabotan rumah enggak ada. Nah, dan yang lain-lainnya lagi. Namun mereka luar biasa kesabarannya. Nah, mereka paham. Mereka mengerti tentang kehidupan dunia ini. Paham mereka. Ya. Orang yang mengerti tentang kehidupan dunia ini, ya, dia paham. Ya. Qul fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Ya. Diingat terus hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika berpesan kepada Abdullah bin Umar. Ya, dan ini kemudian diketahui oleh para sahabat yang qul fid dunya. Ya, jadilah engkau di dunia ini. Nah, ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Seperti orang yang asing atau orang yang nah, hanya sekedar lewat. Nah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dengan itulah seorang akan bersemangat untuk menambah pundi-pundi amalnya. Dengan apa diantaranya? Dengan banyak bersedekah, berinfak di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebagai bukti dan bukti akan benarnya dan jujurnya keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Nah, أكتفي بالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.